الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فإخوتي في الله حفظكم الله. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab At-Tauhid, di mana kita masih pada bab ma ja'a fi al-istisqa'i bil arwa, bab dalil-dalil yang datang menjelaskan tentang beristisqa dengan bintang-bintang, dan bahwasanya al-istisqa bil arwa yaitu meminta hujan kepada bintang-bintang ataupun menisbahkan hujan kepada bintang, bahwasanya ketika bintang muncul maka ini menjadi sebab turunnya hujan, adalah keyakinan syirik. Kita sampai pada ucapan al-musannif rahimahullah ta'ala, qala al-musannif wa lahuma an Zaid bin Khalid رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر السماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال فطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال فطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami pada salat subuh di daerah Hudaybiyah. Yakni kejadian ini terjadi pada Sulhul Hudaybiyah. Ala idri sama'in kanat min al-lail. Ketika masih ada sisa-sisa hujan pada malam kemarin. Fala man sarafa aqbala 'ala an-nas. Kemudian ketika selesai, beliau menghadap ke orang-orang, kepada makmumin, seraya bertanya, "Hal tadruna madza qala rabbukum?" Kata Rasulullah, "Apakah kalian tahu apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian?" Maka para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, telah masuk subuh dari hamba-hambaku. Ada yang beriman dan ada yang kafir. Adapun orang yang mengatakan kita mendapatkan hujan atas keutamaan dan rahmat Allah, maka dialah orang yang beriman kepadaku serta kufur terhadap bintang. Adapun orang yang mengatakan mutir nabi nawi kada wa kada, adapun orang yang mengatakan bahwasanya kita mendapatkan hujan disebabkan karena bintang ini dan itu, maka orang tersebut adalah orang yang kufur kepadaku dan beriman kepada bintang. Maka di dalam hati ini, ketika Rasulullah SAW sholat mengimami para sahabatnya itu pada sholat subuh kejadiannya di daerah Hudaybiyah, di mana ketika itu masih ada sisa-sisa hujan. Sisa-sisa hujan. Terlebih di daerah sana ketika hujan rata-rata rumah itu bocor. Begitu pula lantainya itu masih berupa tanah pasir. Sehingga terkadang Rasul sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan ketika sujud itu terkena lumpur atau terkena sisa-sisa hujan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sudah selesai, beliau menghadap kepada orang-orang. Dan dari sini kita bisa petik faedah disyariatkannya bagi seorang imam ketika selesai sholat untuk menghadap makmumnya. Di antaranya dalilnya adalah hadis ini, ketika Rasul selesai mengimami sholat subuh, beliau menghadap kepada makmumin, abdala ala nas, menghadap orang. Dan dari sini pula kita bisa pahami menghadap itu seorang betul-betul menghadap, bukan agak miring ke kanan atau miring ke kiri, bukan, tapi betul-betul menghadap kepada makmumin. Wal hikmah, dan hikmahnya disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah agar seorang imam itu juga memperhatikan keadaan para makmumnya, memperhatikan keadaan makmum. Dan ini juga keadaan atau bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika selesai sholat, beliau biasa menghadap kepada makmumin, mencari, melihat mana yang tidak hadir, mana yang tidak. Beliau perhatikan. Nah, pernah suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai sholat, beliau menanyakan fulan dan fulan kemana. Kalau bahasa kita di absen, enggak kelihatan. Kemudian dijawab tidak hadir sholat. Maka Rasulullah SAW ketika itu memberikan nasihat, aqdus sholati ala munafiqin sholatus subhi wa sholatil isya. Sholat yang paling berat dilakukan oleh seorang yang munafik adalah sholat subuh dan sholatul isya. Kata di zaman dahulu, yang namanya sholat subuh begitu pula sholat isya, itu dalam keadaan petang. Bahkan seorang ketika sholat subuh, ketika itu tidak bisa tahu, tidak bisa mengetahui orang yang sholat di sebelahnya pas itu siapa, itu tidak tahu, saking gelapnya ketika itu. Saking gelapnya. Maka ketika kondisi yang seperti ini, orang-orang munafik, mereka mencari kesempatan untuk tidak hadir sholat jamaah. Tidak hadir sholat jamaah. Maka setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus salati 'ala munafiqin shalatus subhi wa shalatul isya." Salat yang paling berat dikerjakan oleh seorang yang munafik adalah sholat subuh dan sholat al-isya. Dari hadis ini pula kita bisa petik faedah bahwasanya sholatul jamaah adalah hukumnya wajib. Dari sisi mana? Dari sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifati orang yang tidak hadir sholat jamaah dengan kemunafikan, dengan seorang yang munafik. Nah, kalau seandainya itu adalah perkara yang sunnah, tentunya Rasulullah SAW tidak menyebutkan orang yang tidak hadir di dalam sholat al-jamaah sebagai seorang yang munafik. Al-Muhim, diantara faedah yang bisa dipetik dari hadis yang baru kita baca ini, diantaranya adalah disyariatkannya bagi seorang makmum untuk menghadap para disyariatkannya untuk seorang imam menghadap kepada para makmumin. Nah, dan hikmahnya yang kita sebutkan tadi, untuk seorang imam itu memiliki perhatian, melihat manakah yang tidak hadir dan yang semisalnya. Kemudian setelah Rasulullah SAW menghadap para makmumin, beliau berkata, hendak memberikan faedah Hal tadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Dan dari sini, yakni ucapan Rasulullah SAW, juga kita bisa petik faedah di antara hikmahnya pula seorang imam menghadap makmum adalah ketika ada munasabah atau ketika ada momen-momen tertentu, beliau atau seorang imam bisa memberikan sebuah faedah, memberikan sebuah nasihat. Nah, contohnya di dalam hadis ini, beliau selesai bila menghadap makmum dan beliau memberikan nasihat, memberikan faedah. Dan juga di antara faedah yang bisa dipetik dari hadis ini, di antara metode dalam memberikan faedah adalah bitariqati as-su'ali wal jawab, dengan metode tanya jawab. Artinya seorang yang ingin memberikan faedah atau seorang mu'alim itu tidak selalu dalam ilqaul kalimah langsung memberikan kalimat, tapi bisa saja dalam metode seorang yang ingin memberikan faedah melontarkan sebuah pertanyaan dulu, melontarkan sebuah pertanyaan dulu kepada orang yang ingin diberikan faedah padanya. Wal maksud, dan maksudnya adalah agar seorang yang hendak diberikan faedah itu tadi itu bersiap, kalbunya siap untuk menerima faedah. Nah, ketika ditanya tahu faedah ini? Tidak. Maka ketika dia merasa dirinya tidak tahu dan hendak diberitahu, jiwanya sudah siap, sehingga ilmu yang diberikan, ilmu yang disampaikan itu lebih meresap. Nah, kemudian para sahabat setelah ditanya oleh Rasulullah SAW, "Madza qala rabbukum?" atau "Hal tadruna madza qala rabbukum?" Apakah kalian tahu apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Maka kata para sahabat, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka dari sini bisa dipetik faedah ucapan seorang yang tidak tahu tentang masalah agama adalah jawabannya Allahu a'lam. Allahu a'lam. Nah, dan ini termasuk adab. Termasuk adab yang wajib, bahkan ketika seorang ditanya tentang masalah agama secara khusus, kemudian dia tidak tahu jawabannya, tidak boleh untuk dia takharus, untuk mengarang-arang jawaban atau menurut saya kayaknya seperti ini dan seperti itu, pendapat ana sepertinya seperti ini dan seperti itu, tidak boleh. Nah, harus dia di atas ilmu, di atas diri. Nah, apabila dia tidak tahu, maka jawabannya Allahu a'lam. Contohnya di dalam hadis ini. Begitu juga di antara dalilnya ketika Rasulullah SAW ditanya tentang mata sa'ah oleh malaikat Jibril ketika Jibril berubah menjadi seorang manusia dan menanyakan kepada Rasulullah SAW beberapa pertanyaan, di antaranya adalah mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat. Maka jawaban dari Rasulullah SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya baik yang menanya ataupun yang ditanya sama-sama tidak tahu. Nah, ini Rasulullah SAW. Nah, dan bahkan seorang itu menjawab pertanyaan dalam masalah agama tanpa dibangun di atas ilmu, ini termasuk at-taqawul 'ala Allah bila 'ilmin, berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tentang agama tanpa didasari ilmu, dan ini termasuk dosa. Bal minal kabair, bahkan termasuk dosa besar. Kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosa di antaranya setelah syirik, wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi subhana wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Dan engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang sama sekali tidak diturunkan petunjuk padanya, tidak ada dalilnya, tidak ada yang membolehkan untuk berbuat syirik, namun kalian mempertuhankan selain Allah. Kemudian di antara dosa yang berikutnya kata Allah, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kalian berbicara tentang Allah yang kalian tidak ketahui. tidak memiliki ilmunya, tidak memiliki landasannya. Nah, dalam ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Dan janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmunya. Kalau tidak punya landasan, maka jangan diikuti. Nah, begitupunlah para sahabat ketika ditanya tentang masalah din dan tidak tahu jawabannya, maka contohnya di dalam hadis ini, mereka menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Allah wa a'lam, tidak tahu. Nah, begitu juga salafun salih. Begitu juga salafun salih. Al-Imam Malik, salah satu dari imam dari empat madhab, beliau ketika ada utusan datang kepadanya, utusan dari suatu negeri yang hendak meminta fatwa kepada beliau, penting, utusan dari negeri minta fatwanya, Al-Imam Malik, seorang imam, ditanya sekian puluh masalah, dikatakan sekitar 40 masalah, 40 pertanyaan yang beliau bisa jawab cuma 4. Selainnya dijawab Allahu a'lam, enggak tahu. Allahu a'lam, enggak tahu. Allahu a'lam, enggak tahu. Maka orang yang diutus tadi seakan-akan merasa bahasa kita jengkel. Saya jauh-jauh dari tempat yang jauh diutus datang ke seorang imam yang besar, Imam Malik. Namun ketika ditanya, jawabannya seringnya Allah alam tidak tahu, Allah alam tidak adri. Maka Alim Umali ketika itu marah. Maka silakan pulang, katakan kepada yang mengutusmu bahasanya Malik ketika ditanya jawabannya lah adri. Artinya beliau tidak malu. Nah, artinya daripada dosa berdiri seperti itu, Allah alam. Namun malah sebisa syadid sangat disayangkan, justru orang-orang di zaman sekarang ketika ada sebuah masalah, ketika ada sebuah problema, baik itu terkait masalah ad-din terutama, yang menyangkut masalah ad-din, agama atau yang sifatnya amah, sifatnya umum, mereka berani memberikan komentar, murtala begini, begini, dan begini. Nah, dalam keadaan mereka tidak punya ilmu. Maka orang-orang yang seperti inilah yang pada hakikatnya menjadikan nuansa itu runyam, menjadikan nuansa itu semakin carut-marut, rusak. Baik. Maka setelah itu kata Rasulullah SAW, qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dan ini disebut sebagai hadis qudsi. Hadis qudsi yakni hadis yang Rasulullah SAW riwayatkan dari Rabb-nya. Sehingga hadis qudsi ini juga pada hakikatnya firman Allah. Hadis qudsi pada hakikatnya juga adalah firman Allah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menukilkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan atau Rasul sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabb-nya. Sehingga itu adalah firman Allah. Baik secara lafaz, konteksnya ataupun redaksinya, maknanya pun dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Baik secara makna ataupun konteksnya, semua dari Allah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Masuk di waktu subuh, dari kalangan hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku, ada yang kafir. Jadi ketika malamnya hujan dan masuk pagi harinya, masuk waktu subuh, ada yang beriman, ada yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan siapa yang mukmin, siapa yang kufur kepada Allah. Amma man qala. Adapun orang yang mengatakan, "Qutirna bi fadlillahi wa rahmatih, fadzalika mu'minun bi wa kafir bil kautsar." Adapun orang yang mengatakan kita mendapatkan hujan atas rahmat Allah atau atas keutamaan dan rahmat dari Allah, maka dialah orang yang beriman kepadaku dan kufur terhadap bintang-bintang. Dari hadis ini kita bisa petik faedah, di antara ucapan yang disyariatkan ketika sudah turun hujan adalah mengucapkan qutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. kita mendapatkan hujan dengan rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya ucapan ini atau doa ini adalah ucapannya seorang mukmin. Mudirna bi fadlillah wa rahmatih. Kita mendapatkan hujan dengan keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada hakikatnya ini termasuk bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya, di antaranya hujan. Di antaranya hujan. Karena hujan nasyak nikmatan min ni'amillah Subhanahu wa taala, karena yang namanya hujan tidak diragukan lagi termasuk nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat penting, yang sangat urgen. Kalau seandainya tidak diturunkan hujan, maka manusia akan meninggal. Maka tidak semata-mata manusianya, tumbuhan, hewan-hewan akan meninggal. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun. Perhatikanlah air yang kalian minum. A'antum anzaltumuhu minal musni am nahnu munzilun? Apakah kalian menurunkan air tersebut dari awan, ataukah kami yang menurunkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Air yang kalian minum dari mana kalian dapat? Kalian yang buat, kalian ciptakan, kalian turunkan dari langit? Bukan, Allah Subhanahu wa taala. Am nahnu munzilun? Nah, pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk seorang itu bersyukur atas nikmat-nikmat, di antaranya yang paling besar adalah nikmat al-mamar. Kemudian yang berikutnya, wa amma man qala. Adapun orang yang mengucapkan mudirna bi nawi hadza wa kadza. Adapun orang yang mengucapkan kita mendapatkan hujan disebabkan karena bintang ini dan itu. Fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawkab. Maka itulah orang yang kufur kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Dan asyahid dari hadis ini adalah pada penggalan yang terakhir. Amma man qala mutirna bi nawi kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawkab. Orang yang mengatakan kita mendapatkan hujan disebabkan karena bintang ini dan itu, maka itulah orang yang kufur kepadaku. Maka dari sini kita bisa petik faedah bahasanya istisqa bil anwa. Beristisqa pada anwa, yakni menisbahkan hujan itu disebabkan karena bintang-bintang tertentu, ini adalah keyakinan kufur. Nah, dan rinciannya sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bisa sampai pada batasan kufur akbar atau pada hukum asghar. Dan ini hukum asal. Hukum asghar ini hukum asalnya. Ketika dia meyakini bahwasanya bintang itulah yang menurunkan hujan dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka la syak ini adalah keyakinan kufur. Sebagaimana keyakinan sebagian orang yang mengatakan bahwasanya bintang-bintang inilah yang menentukan nasib seseorang. Ini keyakinan kufur. Keyakinan kufur, kufrun akbar. Nah, karena yang namanya bintang tidak mengatur nasib seseorang, tidak berkaitan dengan beruntungnya seorang atau tidak, pekerjaan atau asmaranya, sama sekali tidak. Tidak ada sangkut pautnya. Begitu juga termasuk di dalam masalah hujan. Nah, adapun ketika meyakini bahwasanya bintang itu semata-mata sebab turunnya hujan, adapun yang menurunkan hujan tetap Allah, namun bintang adalah di antara sebab turunnya, menjadi sebab turunnya hujan, maka ini adalah keyakinan kufrun, kufrun asghar, kufrun atau syirkun asghar. Nah, sehingga ada tafsir madzhabnya sesuai dengan tafsir yang kita sebutkan, disebutkan oleh para ulama. Nah, karena kekufuran itu ada dua jenis. Kekufuran itu ada dua jenis. Yang pertama yang diistilahkan dengan kufrun akbar, yakni kekufuran yang menjadikan pelakunya keluar dari al-Islam. Seperti sabdullah wa rasulah, mencela Allah dan Rasul yang mengecek, menjadikan agama itu sebagai bahan ecekan, olokan. Ini kekufuran. Dan kufurnya kufur akbar. Qad kafartum ba'da imanikum. Ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Yakni kufrun akbar. Atau yang kedua, kufrun asghar. Yakni perbuatan-perbuatan yang dihukumi di dalam syariat sebagai perbuatan kufur, namun tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Masih muslim, tapi dia terdapat di dalamnya beberapa perangai kekufuran. Nah, contohnya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan, dan membunuhnya adalah sebuah kekufuran. Yani kufrun asghar. Nah, membunuh seorang muslim itu adalah kufrun asghar, walaupun tidak sampai menjadikan dia murtad keluar dari al-Islam. Disebut kufur karena ini adalah perangainya orang-orang kufur. Nah, sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syahid dari hadis ini adalah pada bagian yang terakhir, di mana Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, orang yang menyebutkan mutirna binawi kada wa kada, kita mendapatkan hujan disebabkan bintang ini dan itu, ini adalah ucapan kufur. Kufur kepada Allah dan beriman kepada bintang. Padahal yang wajib adalah sebaliknya, dia menisbahkan nikmat hujan tersebut bukan kepada bintang, bukan kepada siapapun, namun kepada Allah semata. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kita mendapatkan hujan atas keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya. Maka ini adalah kalimat yang seharusnya diucapkan oleh seorang mukmin, bukan justru menisbahkan kenikmatan tersebut kepada selain Allah. Nah, kemudian yang berikutnya, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, walahuma min hadithi Ibn Abbas ma'nahu. Begitu juga diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari hadith Ibn Abbas semakna dengannya. Wafihi, dan di dalam riwayat tersebut disebutkan, qala ba'duhum, sebagian yang mengatakan, laqad sadaqa nau'u kada wa kada, fa anzalallahu hadhihi al-ayah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum ila qawlihi tukadzibun. Dan di dalam riwayat tersebut terdapat tambahan, qala ba'dhum, sebagian mereka, yakni sebagian orang-orang jahiliyah yang terdahulu mengatakan, laqad sadaqa nau'u kada wa kada, sungguh telah betul bintang ini dan itu. Yakni ketika turun hujan dan muncul bintang, mereka menisbahkannya kepada bintang. Seraya mengatakan, laqad sadaqa nau'u kada wa kada. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini terkait dengan apa yang mereka ucapkan di dalam surat Al-Waqi'ah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum ila qawlihi tukadzibun, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibawakan oleh al-musannif pada awal bab, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan bagian syukur terhadap rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian, justru kalian imbas dengan kalian mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, dari ayat ini kita bisa pahami bahwasanya firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini berkenaan atau turun terkait dengan ucapan orang-orang yang ketika turun hujan bukannya bersyukur kepada Allah, bukannya mengatakan mutirna bifadlillahi wa rahmatih, kita mendapatkan hujan atas rahmat dan keutamaan dari Allah, namun mereka justru menisbahkannya kepada bintang yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Maka Allah tegur, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan bentuk syukur terhadap rizki yang Allah berikan kepada kalian, justru kalian mendustakan, yakni mendustakan Allah. Maka dari sini kita bisa pahami bentuk ucapan laqad shadaqa nau kada wa kada, ataupun ucapan mutir Nabi nau kada wa kada, adalah ucapan kiri, ucapan yang dusta. Nah, dengan ini alhamdulillah kita selesai dari bab maja'a fi al-istisqa'i bil anwa'. Nah, kemudian kita lanjutkan pembahasan berikutnya atau bab berikutnya. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, babu qawlillahi ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah, al-ayat. Bab terkait firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di antara manusia ada yang menjadikan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, di mana mereka mencintai sekutu-sekutu tadi sebagaimana cintanya mereka kepada Allah. Maka maksud al-musannif rahimahullah ta'ala ingin membawakan di dalam bab ini sebuah pembahasan, yaitu di antara contoh kesyirikan adalah syirkun fil mahabbah, kesyirikan di dalam rasa cinta. Ketika seorang selain mencintai Allah, namun dia juga mencintai selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana atau bahkan lebih dibanding rasa cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah bentuk kesyirikan, di antara salah satu bentuk kesyirikan, di mana orang-orang musyrikin terdahulu sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ini, mereka ada yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan tandingan dan sekutu-sekutu bagi Allah. Dari sisi mana? Dari sisi mereka mencintai sekutu-sekutu tadi, sesembahan-sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka orang-orang musyrikin, selain mereka juga cinta kepada Allah, memberikan ibadah kepada Allah, memberikan taqarrub kepada Allah, di samping itu mereka juga mencintai berhala-berhala mereka, sehingga memberikan segala macam bentuk ibadah kepada berhala-berhala tersebut. Nah, maka ini maksud al-musannif rahimahullah ta'ala membawakan bab ini di dalam kitab tauhid, ingin membahas tentang di antara anwa'u syirik atau di antara contoh-contoh atau bentuk-bentuk kesyirikan adalah syirkun fil mahabbah. Bahkan sebagian para ulama mengatakan asyirku fil mahabbah min akhtari anwa'u syirik. Kesyirikan dalam mahabbah, rasa cinta, merupakan jenis kesyirikan yang paling berbahaya. Jenis kesyirikan yang paling berbahaya. Dari sisi mana? Karena ketika seorang itu sudah mencintai selain Allah sebagaimana cintanya kepada Allah, atau bahkan lebih, dia akan memberikan kepada tandingan selain Allah tadi segala macam bentuk peribadatan. Maka dari sinilah sumber kesyirikan itu muncul. Segala macam bentuk ibadah-ibadah akan diserahkan kepada selain Allah. Maka dari sinilah barakallahu fikum dikatakan kenapa asyirku fil mahabbah, kesyirikan dari sisi rasa cinta, itu merupakan aktor al-wasyir. Dikatakan kata Syekhul Islam, muharikatul qulub salat, penggerak hati itu berporos pada tiga. Artinya motivator utama seorang itu berbuat itu ada tiga. Wa aqwamuha al-mahabbah. Yang paling besarnya, motivator terbesar itu adalah rasa cinta. Oleh karena itu sebagian orang atau sebagian ibaratnya orang-orang demi cinta dia rela berbuat apapun. Demi cinta, ini ibarat ini benar. Ibarat ini benar, demi cinta dia rela berbuat apapun. Menunjukkan bahwasanya penggerak utama seseorang itu bisa berbuat itu karena didasari rasa cinta. Nah, contoh macam permasalahan ringan, sepedaan muter-muter ke gunung 10 kilo, 20 kilo. Kalau bukan hobi, kalau bukan senang, tidak bakal jalan. Nah, atau mungkin kita hobinya yang adalah main futsal, main tenis, satu ronde, dua ronde, empat ronde aja jalan. Kalau bukan hobi, tidak jalan. Nah, artinya ini salah satu contoh bahwasanya yang menjadi seorang itu semangat di dalam melakukan sesuatu adalah karena rasa cintanya. Nah, ada perincian terkait dengan bab ini, yaitu permasalahan mahabbah. Mahabbah atau rasa cinta terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, mahabbah yang sifatnya ibadah atau rasa cinta yang sifatnya ibadah. Dan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mahabbah Allah, rasa cinta kepada Allah. Yang kedua adalah mahabbah lillah, rasa cinta yang dibangun karena Allah. Cinta yang sifatnya ibadah itu ya terbagi menjadi dua. Mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah, yakni seorang hamba cinta kepada Allah karena kemahasempurnaan sifat-sifatnya, atau dikarenakan begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada dirinya, maka timbul darinya rasa cinta kepada Allah. Maka rasa cinta ini adalah bentuk ibadah. Dan dari rasa cinta inilah, yakni rasa cintanya seorang hamba kepada Allah, dia akan tergerak untuk taat kepada Allah. Dia akan tergerak untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mahabbah lillah, rasa cinta yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya, seorang mencintai suatu hal, dasar kecintaannya tersebut bukan dikarenakan atas tendensi apapun, melainkan karena lillah Subhanahu wa taala. Melainkan karena lillah. Apa salah ketika seorang itu mencintai para nabi dan para rasul? Ini mahabbah lillah, rasa cinta yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seorang mukmin mencintai dan meneladani para nabi dan para rasul? Menghormati mereka, memuliakan mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kecintaan seorang mukmin kepada para nabi dan para rasul dibangun karena Allah. Dan ini juga cinta yang sifatnya ibadah. Begitu pula seorang mukmin cinta kepada mukmin yang lainnya karena mukmin tersebut adalah mukmin yang taqi, bertakwa kepada Allah, saleh, orang yang saleh, berakhlakin karimah, punya akhlak yang baik. Maka timbul rasa cinta padanya, timbul rasa cinta. Bukan dikarenakan dia mencintai orang tersebut karena satu suku, satu daerah, atau sama-sama satu kulit, atau dikarenakan hartanya, bukan. Karena orang tersebut orang soleh, karena orang tersebut adalah orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia cinta kepada orang tersebut. Maka ini juga mahabbah lillah, rasa cinta yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sifatnya ibadah, mendapatkan pahala. Wallahu ta'ala alam bisab, mungkin ini dulu yang bisa kita kaji. Adapun jenis-jenis mahabbah yang lainnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Bismillah, nahtadi bihadal qadr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.